Lanjutkan pada hadis yang ke-36. Ya. Hadis ke-36. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi Ta'ala. Beliau mencantumkan di sini dalam arba'innya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Man nafasa 'anhu nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni ahlihi. Wa man saraka tariqan yatamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بضع به عمله ولم يشرك به نسبه. رواه مسلم. الإمام مسلم روايت كان dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa iwassa'a, nafasa iwassa'a." Barang siapa yang dia melapangkan al-mu'minin dari seorang mukmin kurbatan kesempitannya min kurabi dunia dari kesempitan yang dia dapat di kehidupan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah SWT akan lapangkan dia kurbatan dari kesulitan atau dari kesempitan min qurbi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan hari kiamat nanti. Ini semua kata ulama termasuk dari bab al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Tanya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Yaitu tatkala seseorang melapangkan kesulitan-kesulitan seorang mukmin yang lainnya yang didapat di kehidupan dunianya, maka Allah SWT akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kiamat nanti. Nanti pun tentunya dari segi pahala dan keutamaan lebih besar, karena kesulitan di dunia ini jauh lebih kecil ketimbang kesulitan di hari kiamat nanti. Ya, tapi nanti pun dikatakan di sini balasan sesuai dengan perbuatannya, hanya pahala yang membedakan, keutamaan yang membedakan. Karena tadi kesulitan di dunia itu jauh lebih kecil, ya, ketimbang kesulitan di hari kiamat. Artinya kesulitan yang dihadapi oleh seseorang di hari kiamat itu lebih besar, huru hara, ya, keguncangan di hari kiamat itu lebih besar. Baik. Sehingga kata Rasulullah SAW, al-amru asyad min ayyam dhura ba'duhum ila ba'din. Perkaranya lebih besar, perkaranya lebih menyulitkan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya yuhsyarun nasu yawmal qiyamati uratan ghurla, hufatan uratan ghurla. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, manusia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi hufat, tanpa beralas kaki, nyeker atau nyokor, ya, tanpa beralas kaki, dan juga urat, nampak auratnya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ghurlan, dan juga tanpa dikitan. Ya, masing-masing kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti seperti kita dilahirkan, ya, dilahirkan tanpa berpakaian, tanpa dikitan, dan juga tanpa beralas kaki. Itu kondisi kita dibangkitkan nanti di hari kiamat. Maka mendengar seperti itu, Aisyah radhiyallahu taala anha langsung menanyakan kepada Rasulullah, "Idzan yanzuru ba'duna ba'dhan?" Kalau kita dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, nampak aurat, berarti kita sering melihat nanti. Ya. Kata Rasulullah, tidak. Ya. Kendati pun masing-masing kita dibangkitkan tanpa berpakaian, nampak auratnya, boro-boro melihat yang lain. Karena perkaranya genting ketika itu. Ya. Boro-boro ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Untuk keselamatan diri kita sendiri, ya, dari apa yang kita hadapi kesulitan di hari itu, sungguh sangat menyulitkan. Ya. Sehingga boro-boro ya, sehingga terlihat ada gempa bumi. Ya. Orang kalau sibuk dengan sendirinya, boro-boro nonton ini orang yang lari-lari cari anaknya. Ya. Masing-masing sibuk, dan kesibukan yang dihadapi di akhirat lebih ketimbang kesibukan yang dihadapi di kehidupan dunia ketika masing-masing mereka ingin menyelamatkan diri, ya, dari banjir, dari gempa bumi, dari gunung meletus. Ya. Gak ada orang yang ingat anak istri, apalagi hewan-hewannya, ternaknya. Ya. Dia sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi apalagi di hari akhirat nanti, di hari kiamat, kendati pun dibangkitkan dengan kondisi urat tanpa berpakaian. Oh, iya. Itu menunjukkan gentingnya. Tetapi ingat tadi, kata Rasulullah, barang siapa yang berupaya untuk menghilangkan kesempitan-kesempitan seorang mukmin yang lainnya di kehidupan dunia, Allah akan balas dengan dihilangkan kesempitan-kesempitan, kepayahan-kepayahan yang didapati di hari kiamat nanti. Itu buah yang besar, hasil yang besar, ya, ketika masing-masing kita termotivasi, tertanam untuk membantu melapangkan yang lainnya. Sebagaimana kita diberikan kelapangan, keluasan, maka demikian pula, ya, kita mampu untuk melapangkan dan memberikan keluasan kepada orang lain. Falyaf'al, maka hendaklah lakukan. Utamanya besar kelak di hadapan Allah SWT, ya, di hari tidak ada jual beli, ya, pertemanan, syafaat, yang ada amalan kita untuk menyelamatkan kita di hadapan kesulitan di hari akhirat nanti. Demikian pula kata Rasulullah SAW, man yassara 'ala muksirin, barang siapa yang dia memudahkan terhadap orang yang ditimpa kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhiratnya. Ya, kita lihat orang lain kalau dihadapkan pada kesulitan, ya, kita ingin memudahkannya. Kita membantu untuk memudahkannya. Ya. Bukan lihat orang yang kesulitan ditambah sulit. Ya. Bahkan dipersulit. Ya. Bahkan apa digencet. Ya. Lihat orang yang kesulitan, tapi mungkin tidak punya biaya untuk ngurus ini, ngurus itu, malah apa? Ditarik sekian tarifnya, Pak. Ya. Semakin dipersulit. Maka tidak. Justru seorang mukmin ketika melihat kesulitan pada orang lain dibantu, ya, dimudahkan, bahkan mungkin digratiskan. Ya. Allah SWT firmankan dalam ayatnya, fa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Ketika orang yang berhutang kepada kita, dhu usratin, ada kesulitan dalam membayarnya, ya, dalam artian tidak mampu bayar dikarenakan suatu hal, bukan karena matlul ghani, bukan karena sebenarnya dia mampu, tapi apa, ludah lidah istilahnya, ya, menggampangkan dalam utang-utangnya, ya, tidak, tapi ada suatu hal yang menyebabkan dia tidak mampu. Maka kata Allah SWT, fanadhiratun bila maysarah, tunggu sampai dia mudah untuk melunasinya. Itu apa? Memberikan kemudahan. Oh bulan ini enggak bisa, ya boleh nanti bulan depan. Ternyata bulan depan enggak bisa juga. Tadi ingat, bukan dia seorang yang menggampangkan. Ya. Kenapa? Karena buktinya kok ini bisa. Ya. Tapi bayar utang enggak bisa. Ya karena ada suatu hal ya, yang mungkin lebih penting, lebih didahulukan, ya sehingga kita yang dihutanginya harus berlapang dada, ya, memberikan kelapangan-kelapangan, keluasan-keluasan kepada orang yang berhutang kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, ya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain dalam segala hal yang kita mampu. Baik. Bukan hanya dalam bab utang-utang saja, cuma ini keumumannya dalam bab itu biasanya. Ya. Biasanya kalau orang punya hutang malah kalau digenjat, malah apa? Ditambah, direntenirkan, ya, dibungakan. Baik. Dalam bentuk menyulitkan. Maka keutamaannya, pahalanya Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhiratnya. Ya. Sehingga seorang mukmin harus punya keyakinan. Ya. Rasulullah berbicara bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu. Tanya. Antum gemar memudahkan orang lain, pasti Allah SWT akan mudahkan. Tanya. Memudahkan tempat, fasilitas ataupun yang lainnya. Ya. Ataupun tobat, mungkin saudaranya ingin tobat, ya dimudahkan. Tidak dipersulit. Ya, jika terlihat padanya ya, upaya-upaya, usaha-usaha taubat yang nasuha, ya, yang benar dan senang ya, dengan melihat saudaranya bertobat, ya, jangan benci ya, ketika melihat ada upaya-upaya yang jujur ketika melihat saudaranya ingin bertobat, ya, dimudahkan, ya, dibukakan. Tanya. Dan ditujukan kepada jalan-jalan yang benar, ya, ditujukan kepada tempat-tempat yang benar. Tanya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Atau sebelumnya, wa man satara musliman, dan barang siapa yang dia menutupi, menjaga aib seorang muslim, maka satarahullah fi dunya wal akhirah, Allah pun akan jaga aibnya di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan kita menjaga aib saudaranya, sesama kita yang tentunya layak untuk ditutupi dalam artian bisa diperbaiki, ya. Maka dijaga sesuatu kekurangan saudaranya yang bisa diperbaiki, hanya engkau yang tahu dan engkau memberikan nasihat padanya, tutupi, ya. Jangan disebarluaskan. Tetapi jika engkau tidak bisa menutupi aib tersebut karena tidak bisa memperbaiki saudaranya, tidak mengapa engkau sampaikan kepada orang yang akan bisa memperbaikinya, dan itu bukan termasuk dari mengumbar aib saudaranya. Hanya orang tertentu yang dengan yang kau mengharap bisa memperbaiki kondisinya, keberadaannya. Tetapi jika kau mampu memperbaiki kondisinya, jangan kau beritahu kepada yang lainnya. Ya. Jangan kau sebarkan kepada yang lainnya. Cukup kalau kau mau menyebarkan kepada yang lainnya, yaitu kepada orang yang bisa memperbaikinya saja. Ya. Bisa memperbaiki kondisinya saja. Ya. Sehingga tidak ada guna dan manfaat, ya, aib saudaranya disebarkan kepada orang yang tidak bisa memperbaiki. Ya. Dan ini dibedakan dengan kesesatan seseorang. Ya. Kalau kesesatan seseorang yang harus diperingatkan dari manusia, maka tentunya disebarkan kepada manusia. Artinya diperingatkan manusia dari kesesatannya. Ya, ini hanya kekurangan-kekurangan yang menyangkut pribadinya atau agamanya. Seperti saudaranya umpamanya enggak bisa baca Quran. Jangan disebarkan pada yang lainnya. Si itu mau baca Quran juga enggak bisa. Bacanya hanya perlu tatpletot. Ini kan kekurangan seorang yang tidak layak untuk kita menyebarkannya. Tanya. Berbeda dengan kesesatan, kekeliruan yang akan menyeret orang lain kepada kesesatannya, maka diperingatkan. Dan itu pun bukan dalam bab menyebar aurat atau menyebar aib. Jadi bedakan antara aib dengan kesesatan, ketergelinciran seseorang. Demikian pula kata Rasulullah SAW, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya tatkala hambanya itu menolong saudaranya. Ya, ini semua tadi mimbab balasan sesuai dengan perbuatannya, hanya saja berbeda nilainya. Ya, nilainya berbeda. Tanya. Jadi buah upaya kita menolong saudara kita, maka Allah akan tolong kita. Ya, senantiasa terus menerus dia dalam pertolongan Allah SWT, dalam lindungan Allah SWT ketika dia menolong saudaranya. Jadi jangan kau anggap remeh, kau anggap enteng ketika kau menolong saudaranya sekecil apapun yang kau menolong dia. Ya, mungkin peringatkan dari perkara yang akan membinasakannya, melelaikannya. Ya, maka itu bentuk menolong. Ya. Sampai pun Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman wa madluma. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Ya. Diperintahkan untuk kita menolongnya. Yang berbuat zalim tolong. Dan yang dizalimi ditolong. Fa'amal madlum fa'ma'lumun. Kata para sahabat, orang yang dizalimi ma'lum, memang harus ditolong. Tapi betul menolong yang zalim bagaimana? Apakah dikasih fasilitas? Belum punya golok nih, golok ada. Oh, belum punya tongkat nih, ada tongkat. Silakan kamu gebuki lagi dia. Oh, bukan dengan itu menolongnya, bukan dengan memberikan fasilitas atau alat, tetapi dengan memperingatkannya, menasehatinya. Ya. Itu adalah bentuk menolong orang yang zalim. Ya. Dan menasehati, mengarahkan dari kezalimannya supaya dia meninggalkannya. Ya. Maka Allah SWT akan menolongnya. Ya. Jadi jangan kalah dengan solidaritas Vespa. Ya. Ada saudaranya yang mogok dibantu. Itu mereka apa? Hanya modal solidaritas. Bukan karena didasari dengan agama. Kita yang didasari dengan syariat harus lebih dari mereka. Ya. Itu kalau kita mampu. Ya, bisa. Ya, dan nanti melihat dia bukan nipu. Ya. Sampai ada orang yang nipu mogok, antum malah dibacok mukanya. Ya. Atau nipu tersesat di jalan, tolong antarkan saya. Di tengah perjalanan antum ditodong mukanya. Ya kan banyak di model kita sekarang ini. Sehingga kadang kita ragu ya, mau nolong itu ragu. Ini orang beneran, kita harus menolongnya. Apa orang pura-pura itu kadang di zaman kita, karena banyaknya orang-orang yang nakal. Ya. Tentunya antum di sana mampu. Ya, melihat prediksi ya. Atau dhon roji, mana yang kuat ini orang benar ditolong atau tidak. Sekiranya benar berhak ditolong, tolong. Tapi kalau antum ragu, khawatir justru dia akan istilahnya menipu antum, ya jangan. Itu kalau khawatir. Tapi kalau jelas perlu pertolongan, mungkin orang mogok ya, butuh didorong atau butuh diangkat ya, atau mungkin butuh dicarikan bensinnya karena jauh, ditolong apa yang kita bisa. Utamanya Allah SWT akan menolong kita ya, sehingga jangan dianggap remeh sekecil apapun apa yang kita tolong ya, kepada mereka, apalagi menolong agama Allah SWT lebih besar. Intasurullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Ini semua disebutkan oleh Rasulullah SAW ada kaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu apa? Min tamamil ukhuwah atau min tamamil ukhuwah. Bahasa Indonesia kalau ukhuwah, bahasa Indonesia ukhuwah. Jadi dari kesempurnaan ukhuwah, dari kesempurnaan persaudaraan. Kalau hadis sebelumnya kan mengingatkan untuk terjalinnya persaudaraan yang kuat, ya. Yaitu jangan saling menzalimi, jangan saling menghina, ya. Jangan saling meremehkan, jangan saling menipu, ya. Maka untuk menyempurnakan persaudaraan yang sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, ditambah ini dengan penguat-penguatnya, ya, saling memudahkan, saling menolong, saling menutupi aib. Itu setelah terjalin persaudaraan yang kuat dengan menghindari perkara-perkara sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Perkara-perkara yang harus dihindari. Maka hadis ini adalah perkara-perkara yang harus kita menempuhnya. Tempuh tadi, ya. Melapangkan saudaranya, ya, memudahkan saudaranya, menutupi aib saudaranya. Itu akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin sempurna, ya, persaudaraan yang ada. Tapi kalau ternyata aib saudaranya malah dibongkar, ya, malah disebarkan, padahal itu bukan kesesatannya, bukan kekeliruannya yang fatal, ya, maka tidak pantas tentunya. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yatamisu fihi ilman, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan yang dengan jalan tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Itu barang siapa yang dia menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju jannahnya. Ya. Karena jannah Allah SWT ditempuh dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Dia ingin menyampaikan ke surga Allah SWT, maka tahu ilmunya. Dia tahu bagaimana cara salat, cara zakat, cara puasa yang benar, cara haji yang benar, cara pergaulan yang benar, cara berdagang yang benar, ya. Dengan ilmu-ilmu ini akan menyampaikan dia kepada surga Allah SWT, ya. Di sana ada upaya untuk kita mendalami, ya, ilmu agama Allah SWT, baik itu dengan menempuh jalan yang hissi ataupun maknawi, ya. Yang hissi dengan kita tadi meluangkan waktu, ya, keluar dari rumah, menempuh suatu jalan untuk menuju ilmu, menuju majelis-majelis ilmu, ya, kan kita tempuh, ya. Atau dengan berdiam diri tapi tetap kita menuntut ilmu, ya, dengan membaca, menelaah, mendalami, ya, kitab-kitab atau kajian-kajian. Itu pun termasuk dari mencari ilmu, mendengarkan kajian-kajian, rekaman-rekaman, itu pun mencari ilmu. Ya. Sehingga tentunya mendapatkan bagian-bagiannya. Ya, terlebih ilmu agama ini tentunya didapati dengan dicari. Ya. Al-ilmu yu'ta wa lam ya'ti. Itu dari adab para ulama, ilmu itu didatangi. Ya, tidak mendatangi. Sehingga keberhasilan para ulama seperti itu ketika mereka mendatangi majelis ilmu. Ya. Itu lebih, masya Allah, lebih memberikan, ya, kesemangatan bagi diri kita, ya, untuk memahami dan menggali serta mendapatkannya sebanyak mungkin. Ya, ketika kita berupaya untuk mencarinya, iya kan? Beda ketika kita mencari dengan menerima. Kalau mencari itu upayanya lebih besar. Tanya, silakan aja dekatkan pemahamannya ketika untuk mencari untuk kehidupan dunia. Ya, ketika kita mencari memang upayanya ulet. Kenapa? Karena mencari, ingin dapat, sehingga ditempuh cara-caranya, ditempuh upaya-upayanya. Demikian pula dalam ilmu, kita berupaya untuk mencarinya, maka tentunya kita ingin mendapatkan yang banyak, tidak mendapatkan yang sedikit. Dan al-muhim, tujuan inti atau hikmah inti, Allah SWT akan mudahkan jalan menuju jannah Allah SWT. Karena itu semua didasari dengan ilmu syar'i, ilmu agama, sehingga beribadah kepada Allah SWT didasari dengan ilmu. Sehingga fahri subarakallahu fikum, ya, bersemangat untuk kita mencarinya, ya. Dan ingat, bukan hanya mencarinya, mencarinya sudah mendapatkan pahala, pemahamannya dan hasilnya, ya, itu harus dijadikan tujuan utama juga, ya. Baik, ya baik, seorang semangat ini datang, kesana datang, tapi datang ke majelis ilmu tidur, pokoknya, ya. Semangat ya datangnya, menghadirinya semangat, tetapi apa, dalam mengumpulkannya, ya, dalam dia meraihnya sedikit, itu kurang, ya. Bukan berarti tidak bermanfaat, kurang, ya. Seharusnya ketika semangat itu dia pun bersemangat untuk mengumpulkannya, ya. Itu yang perlu diperbaiki yang kedua, ya. Apalagi jangan model semangat kesana kemari hanya untuk apa? Tur saja hiburan, ya. Dibelajarnya hanya untuk hiburan, refreshing katanya, ya. Sehingga apa yang jauh-jauh datang. Kenapa? Karena tadi refreshing tujuannya, bukan semata untuk menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan faedah, ya. Tetapi tadi refreshing ini. Maka tujuan yang berikutnya yang harus diperbaiki, ya, ketika terkumpul dari dua-duanya, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Hasil yang maksimal dari menuntut ilmunya. Baik. Ya, ini kita kadang menyedihkan sebagian orang, masya Allah, mungkin anda melihat di majelis-majelis yang jauh ada, di majelis-majelis yang dekat, ya, apa sebabnya? Ya, apakah karena enggak mau ketemu si fulan? Ya. Atau enggak mau duduk dengan si Allah sehingga dia tidak hadir di situ? Tanya. Yang sering antum dengarkan, ya, justru kajian-kajian yang ada di tempat-tempat kita itu adalah kajian-kajian yang akan bentuk ibadah-ibadah kita dengan benar. Ya. Coba antum, kalau kajian-kajian jauh, ada kajian membahas sholat atau zakat, ya, atau haji, ya, kebanyakan kan umum-umumnya, penyemangat-penyemangat, ya. Sehingga para asatidz tidak menentukan, justru kajian-kajian yang ada di tempat kita masing-masing itu yang harusnya lebih bersemangat. Kenapa? Karena akan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Kita tahu tadi ilmu sholat seperti apa, ilmu zakat seperti apa, pendalaman tauhid seperti apa. Ya. Kemudian tadi diiringi dengan kita mengkaji ilmu, ya, mungkin untuk menambah semangat datang ke majelis-majelis yang jauh, itu semakin apa, menambah gairah dalam menuntut ilmu, sehingga sinkron, tepat, ya. Jangan terbalik, ya. Yang jauh semangat tetapi yang dekat tidak, hanya karena urusan dunia atau karena ada gesekan sedikit, ya, dengan teman-temannya, akhirnya menghempaskan dia, yang merelakan dia untuk menjauhi majelis-majelis ilmu. Sehingga jangan difahami, nggak boleh yang jauh, jangan salah paham. Maksudnya ya silahkan, justru itu biasanya akan menambah semangat kita. Ya. Jadi tujuannya bukan hanya untuk nanti pulang beli tape atau beli oleh-oleh, jadi kan oleh-olehnya saja yang diingat. tapi ilmunya, ya, semangatnya. Semoga kita pulang dari kajian itu menambah semangat, ya, untuk menghidupkan, ya, meramaikan kajian di tempatnya masing-masing, ya, sehingga masing-masing akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah. Yatsuruna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya di antara mereka. Ya, tilawatan wa hifdhan wa ma'nan, mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Quran secara pembacaannya, ya, secara lafadznya, secara maknanya, tafsirnya, dikaji, dipelajari, duduk di masjid Allah. Ini menunjukkan keutamaan belajar di masjid, barokah, ya, kebaikan yang banyak ketika kita belajar di masjid. Karena itu buyutullah, rumah-rumah Allah, ya, sehingga memiliki nilai lebih ketimbang kita belajar di rumah-rumah manusia, ya, rumah-rumah kita pribadi. Ditambah yang dipelajari yang kitab Allah, dan mempelajarinya bukan hanya sekedar membaca, ya, memperbagus suara, tapi dengan fahmul ma'ani, yang memahami makna-maknanya, tafsirnya. Maka dengan itu kata Rasulullah SAW, illa nazarat alaihi mustaqina, akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu tuma'ninatul qalbu wansyirahus sadri, ketentraman hati, ya, kelapang dadaan. Itu dengan mempelajarinya, mempelajari Al-Quran, membawa kepada ketenangan, kelapangan dada. Dan juga wa ghasyatuhumur rahmatu, diliputi rahmat Allah SWT. Wa haffathumul malaikatu, dan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat turun ke majelis-majelis ilmu yang ditegakkan di masjid-masjid Allah SWT. Ya, jangan antum kira majlis-majlis seperti ini kosong dari malaikat. Bahkan kata Rasulullah SAW, wal malaikatu, para malaikat mereka mencari, berkeliling, ya, untuk mencari majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu, setelah mereka mencarinya, mereka memanggil yang lainnya, ya, untuk hadir di majlis-majlis itu. Baik. Sehingga malaikat hadir di situ, ya, menyaksikan, turut, ya, mendengarkan dari majlis-majlis ilmu. Ini dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah, bahkan bukan itu saja keutamaannya. Allah SWT pun akan sebut-sebut mereka, ya, orang-orang yang pelajari kitab Allah. Allah SWT sebut-sebut mereka di sisi para malaikatnya, ya, di sisi para malaikatnya, di sekitar Allah SWT. Si pulang. Jadi nama antum akan harum, jadi sebut-sebut dari Allah SWT di sisi para malaikat, ya, ketika antum semua, kita semua menyibukkan diri belajar di masjid-masjid Allah SWT, mendalami ilmu agama Allah SWT. Ya. Bukan disebutkan di sisi tokoh fulan, si anu. Ya. Antum bangga kan ketika disebutkan mungkin oleh orang yang terkenal di satu tempat. Oh, nama saya sudah melezit umpamanya, sudah terkenal. Ya. Di si fulan, atau terkenal sebagai admin ini umpamanya. Ya. Atau ini dan sebagainya. Ya. Itu ketika sudah menjadi admin, di antara antum mungkin sudah bangga, ya, karena namanya sudah nasional mungkin. Tentunya lebih bangga lagi ketika antum disebut di sisi malaikat Allah SWT seharusnya. Itu lebih bangga lagi. Maka caranya itu mudah, yaitu dengan kita belajar di masjid-masjid Allah SWT, mendalami ilmu agama Allah SWT, mendalami kitab-kitab Allah SWT, mendalami Al-Quran, mendalami Sunnah. Maka antum menjadi orang yang terkenal di sisi Allah SWT. Tidak mengapa tidak terkenal di sisi manusia, Ya. Tidak mengapa antum tidak terkenal di sisi seorang ustaz umpamanya, ya. Bahkan menjadi orang-orang yang menjaga keikhlasan sebagaimana al-mukhlisun, ya, tokoh-tokoh orang yang ikhlas telah mendahului kita, ya. Di antara mereka ada yang bersedekah di kegelapan malam, tidak mau diketahui orang-orang lain, ya. Di antara mereka ada orang yang berjihad, ya, tanpa diketahui siapa namanya, ya, di mana tempat tinggalnya, ya. Di antara mereka ada yang berjasa membuka benteng-benteng kufar tanpa diketahui identitasnya, ya. Tapi mereka berupaya untuk menjaga ikhlasannya, gak mau tenar di hadapan manusia, gak mau terkenal, gak mau mempromosikan diri, gitu. Ya, beda dengan kita, ya. Hubungi ini. Ya. Ingin mempromosikan diri, tapi antum lihat bagaimana para sahabat dahulu, ya. Sampai di antara mereka ada sholat saja menghindar cari tempat yang sepi untuk melakukan sholat-sholat sunnah, ya. Dan yang lainnya semata untuk menjaga diri, menjaga keikhlasan, ya, tidak ingin diumumkan dan yang lainnya, ya. Ketika kita membaca atau mendengar kisah-kisah mereka, sungguh sangat menakjubkan, ya. Mereka tidak ingin ketenaran di hadapan manusia, tapi yang mereka inginkan yaitu ketenaran di sisi Allah. Yang mereka inginkan kemuliaan di sisi Allah, tidak mulia di sisi manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga jangan kecil hati. Tidak mengapa antum enggak terkenal di sisi pula, yang penting terkenal di sisi Allah. Hanya saja prinsip itu bukan berarti kita jalan sendiri. Ya, itu perlu antum garis bawahi. Ya, enggak apa-apa saya enggak terkenal di sisi bulan, yang penting saya terkenal di sisi Allah. Tapi apa? Enggak mau gaul dengan temannya. Ya. Insyaallah. Ya, kalau orang dia semanhaj, ya, satu akidah, pasti saling mengenal. Hanya saja untuk bidang-bidang amalan tertentu dia enggak mau terkenal. Enggak mau disebut nama. Ya, apalagi diterangkan identitasnya. Ya, jadi bukan berarti menyendiri, ya, bukan berarti menghilang, lenyap, tidak. Jadi lenyapnya ingat dalam melaksanakan suatu amalan. Ya. Akhirnya bukan berarti dia berdiam diri di rumah ibadah terus, gak mau kumpul bermajlis semuanya. Ya, dengan alasan saya yang penting terkenal di sisi Allah. Jadi bukan seperti itu ditariknya. Ya. Tapi dalam praktek-praktek ibadah-ibadah yang kita bisa, ya, hanya kita dengan Allah SWT yang tahu, itu lebih utama. Akhirnya apa? Sholat yang lima waktu juga di rumah, nggak mau terkenal, ya, rajin sholat pokoknya. Ya. Itu yang diupayakan, yaitu sholat-sholat sunnah. Ya. Sholat-sholat sunnah yang kita bisa berkelip, menghindar dari pandangan manusia, itu lebih baik dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Demikian pula sedekah-sedekah sunnah, ya, yang bisa dilakukan berkelip dari pandangan manusia, maka lebih utama untuk menghindar dari pandangan manusia. Tapi yang wajib di zakat fitrah mau sembunyi, bisa sembunyi, yaitu dengan langsung apa? Diberikan kepada yang berhak. Tapi zakat yang wajib lah yang antum harus menyetorkan kepada penguasa, zakatul mal, ya, tidak bersembunyi, amalan-amalan jama'i, amalan-amalan yang sifatnya bersama, seperti sholat jama'ah, haji, umroh, ya, puasa Ramadan, itu tentunya, ya, tidak bisa disembunyikan. Bisa difahami, ya, jadi jangan sampai salah paham. Kemudian Rasulullah menutup dalam bimbingannya ini, wa man bata'a bihi amaluhu, barang siapa yang amalannya lambat laun, ya, lam yushri bihi nasabuhu, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya, ya. Artinya barang siapa yang amalannya jelek, tidak akan bisa diperbagus oleh nasabnya. Jadi nasab, silsilah keturunan seseorang itu tidak bisa membantu amalnya yang jelek, kondisinya yang jelek. Sehingga dari sini sebagai hasungan bagi kita, peringatan bagi kita, jangan bangga dengan silsilah keturunan, silsilah nasab. Rasulullah sendiri yang menegaskan di sini, ketika seseorang amalnya jelek, amalnya buruk, tidak bisa diperbaiki karena silsilah nasabnya yang baik. Umpamanya silsilah nasabnya dia keturunan Nabi, umpamanya, tapi amalnya jelek, nggak bisa jadi baik. Apalagi sudah merasa punya kapling di surga umpamanya. Karena apa? Karena keturunan Nabi umpamanya. Ahlul bait tidak bisa seperti itu. Rasul sendiri di sini yang menyatakannya. Nasab tidak bisa memperbaiki amalan seseorang. Sebagaimana antum ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarqat laqutiat yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad, seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, ya, dan sampai pada hukuman potong tangan, saya akan dipotong tangannya. Itu Rasulullah yang menegaskan sendiri. Kalau putrinya mencuri dan berhak untuk dipotong tangannya, dipotong tangannya. Tidak bisa, oh ini putri Rasul, jangan dipotong. Kenapa pun Fatimah tidak sampai pada derajat itu. Tapi di sini Rasul menegaskan yang namanya hukuman itu tidak menilai nasab, tidak melihat keturunan. Pokoknya kalau berhak dihukum ya hukum. Jangan ini keluarga besar, selamat dari hukuman. Tidak ada naik banding istilahnya, keringanan. Kalau berhak dihukum, hukum siapapun dia. Tanya. Maka kalau seperti itu, kalau seperti Rasul yang tegas seperti itu, insya Allah hukum akan tegak. Seperti dilanjutkan oleh para penguasa Saudi mungkin ya, mau itu keluarganya, mau itu putra mahkota, ya berhak dihukum, ya hukum. Tidak selamat dari hukuman, dari ancaman. Jadi nasab tidak berarti kalau seseorang berperilaku, beramal jelek di atas nasab yang mulia itu. Sebaliknya, meskipun nasabnya silsilah keturunannya jelek, bukan keturunan ningrat umpamanya, bukan keturunan Raden, atau bukan keturunan darah biru, tetapi amalannya baik, maka dia akan baik di sisi Allah SWT. Tadi ingat Allah SWT yang menyatakannya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa. Allah SWT tidak mengatakan orang yang mulia di antara kalian orang yang ningrat, orang yang keturunan anu, yang keturunan fulan, tidak. Tapi yang atqakum, kata Allah, yang paling bertakwanya, siapapun dia, mau itu ahli bait atau bukan ahli bait, hanya saja ahli bait memiliki nilai lebih. Ketika dia ahlul bait, bahkan dia bertakwa, nilainya lebih. Dan yang lainnya akan digabungkan dengan mereka ketika termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana antum dengar ketika Allah SWT firmankan kepada Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdul zalimin. Kata Allah SWT ketika Allah SWT memuji Nabi Ibrahim dengan Allah mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau dan keturunanmu pemimpin di muka bumi, imam, tokoh di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau apa? Ya, tokoh di muka bumi. Nabi Ibrahim kan meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunan aku pula jadikan tokoh pemimpin di muka bumi. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdul zalimin. La yanalu ahdul zalimin. Ya, orang yang zalim tidak akan mendapatkan kepemimpinan itu. Meskipun itu keturunan engkau. Ya. Itu Allah SWT tegaskan kepada nabinya Ibrahim alaihissalam. Ya, orang yang zalim yang tidak mengikuti jejak engkau, ya, jejak nabinya, ya, tidak akan mendapatkan kepemimpinan. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa dinilai kemuliaan, kehormatan di sisi Allah SWT itu dengan silsilah keturunan. Ya, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Ya, seandainya antum mungkin dari keturunan Seng, bukan dari perak. Kalau perak mending. Kalau dulu kan katanya kalau emas dengan emas lagi, tembaga dengan tembaga, perak dengan perak. Seng dengan seng gak apa-apa. Ketika mulia bertakwa kepada Allah SWT, maka dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah SAW telah menghibur kepada kita. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian. Rupa dan jasad itu hanya patokan manusia di dunia, ya, penilaian manusia di dunia. Tetapi penilaian Allah SWT, innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah akan melihat hatinya. Sementara hati kita kan sama, ya. Kalau dioperasi atau dilihat, hati kita semuanya sama bentuknya. Tetapi Allah jadikan sebagai mahallu nazarillah, tempat penglihatan Allah, penilaian Allah. Ya. Kalau manusia nilainya rupa, ya. Nilainya kegantengan, kegagahan. Ya. Nilai luar. Tapi Allah yang dinilai oleh Allah SWT hati. Dilihat seperti apa hatinya. Tanya. Jadi yang dilihat oleh Allah SWT dalamannya, bukan casingnya. Casing gak apa-apa. Mungkin Cina. Tapi dalamannya Jepang. Seperti itu. Casingnya butut istilahnya. Jadul. Tapi dalamannya bagus. Orisinil. Jadi jangan tertipu dengan casing, dengan luarnya. Sehingga tentunya lebih bagus lagi. Sudah casingnya bagus, dalamannya bagus, zahirnya bagus, batinnya bagus. Sehingga dia memiliki nilai lebih. Seperti siapa? Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Rupanya bagus, zahirnya bagus, hatinya pun bagus. Sehingga orang yang bagus hatinya, bagus luarnya. Tidak sebaliknya, banyak orang yang kita nilai bagus luarnya, tapi hatinya busuk, umpamanya kotor, keji. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu faedahnya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Bismillah. Selamat.